Rua korentus tipu siwa. Pagalayat paroman kasia sipunenan taan leu besi akenen kusuran ake nia kakam. Kuagai poi obak mui masirom, samba aku umun nake an kam katai Makedonia, aku kua. Amatarengan tai akaya barania karura silelepak peile. Samba uku mui nekne, bailu masih tubui patuad dasimigi katalagadda. Kini neget kukonya ke sia sasaraina, bule tak si boboi uumun nake kukam kapagalayat nenek, tapoi bule bulat nia matarekam kele si kuakku. Bui oi tai Makedonia kuoi kai sambamai, icorangan tak pei matarekam, bai liukai bui tu kuakam maila kalulut tonembagamui katubumui. Ia te lulunia aku besiake kutubui sasaraina rapu boi ki moi kakam, bule rapasi keli panguruat pinalelek mui, bule imatarek kele si baraka anggai baga, tak kele si paksa. Reb-reb le kam nekne, si pasi kakarap make goiso, goiso lew imomonei, si pasi kakarap make simigi, maigi lewet imomonei. Senen siri manua kau le si bara kate ubagania ipasi kau bui kareu reu baga ele si paksa ai poi manuntu le baga teka manua kasi magora baga masi kau samba momoile iurua ke teka manua kakam panukanan sitai magulai bule kabagat sangamberinia mariurule ai kakam samba ta anai gulai kasene ngamata galajet simaeru. Kele situ susurat kasurat sipunenan. Ipauruake ikau kasimageva puroi poat nia riu-riu teret buru-buru. Tapoi taika manua sitarek ake keramen kasipangangaram sambakan komenta. Nia leu masih tatarek ake keramen kakam samba masih igiake samba masih tutuake buat puroi poat mui. Bailu makayokam kabagat senenga mata anggai baga, si kau pusurakat kataika manua kalulup kai. Aipoi pasikelat nuntut baga nekne, tak sarat masih sutnake si magulai kasia si punenan, tapoi sambaleu masih igiake pusurakat kataika manua. Samba kalulut pako koinong mui uku mui kabagat pasikelat nekne, umun nakerangan teka manua kalulut reddet mui, masih munengake katuareman si maeru pagalayat Kristus, samba anggai mui masih parubai kasia samba kasabage. Sia leu rati doa ke kam, samba rareb-reb kam, kalulut kopet kilu bagat teka manua kakam. Surak le kateka manua, kalulut panguruatnya sitai oi tuad deake.